Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Abdul Malik Ibnu Ahmad Ramadhani Al-Jazairi fi kitabihi Sittu Dirar min usuli ahli al-athar. Wa syirku huwa awal muharramat allati yanhallahu anha kama fi qawli jalla wa ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum qul ta'alau a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa awwalu wasiyatin qaddamaha luqmanu libnihi annahu qala ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim wa ihtimamatun nasi tatafawut wa innama tu'limu minhum inna husrajati ruhi fi wasiyatil mayyiti lil hayyi fa minhum man yusi zawjatahu bimalihi wa minhum man yusi habibahu biwazifatihi wa sultanihi wa minhum man yusi waladahu biikhwanihi. Asluka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita mulai dari halaman 15, paragraf sebelum terakhir. Wasyirku huwa awlal muharramat. Berkata Syaikhul Malik Ramadhan al-Jazairi, wasyirku huwa ulal muharramati allati yanha Allahu anha. Syirik adalah larangan pertama yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim perintah pertama adalah perintah bertauhid yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Kemudian larangan pertama juga dalam Al-Qur'an itu adalah larangan melakukan kesyirikan. Pada ayat yang kita bacakan pada minggu yang lampau, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Setelah Allah perintahkan kita menyembah hanya kepadanya, Allah melarang kita menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Karena itulah beliau mengatakan wasyirku huwa ulal muharramati allati yanhallu anha. Syirik adalah larangan yang pertama kali Allah SWT larang. Kama fi qawli jalla wa ala, sebagaimana juga yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau, katakan wahai Muhammad, marilah atlu ma harrama rabbukum, kubacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan Tuhan kalian. Haram itu banyak, banyak sekali perkara-perkara yang haram. Maka yang pertama kali Allah haramkan dan dialah yang tertinggi adalah, ya, Allah haramkan adalah kesyirikan. Itulah larangan yang pertama. Sebagaimana perintah Allah itu banyak, maka perintah yang pertama adalah perintah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwal wasiyatin qaddamaha Luqmanu libnih. Wasiat yang pertama kali yang dihidangkan oleh Luqman kepada anaknya, disampaikan Luqman kepada anaknya, anqala, tatkala Luqman berkata, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dhulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang begitu agung. Pada pekan yang silam telah kita bahas, ya, mengenai tauhid dengan pembagiannya, demikian juga syirik dengan pembagiannya. Syirik dalam hal uluhiyah, syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal asma wa sifat. Kita lanjutkan. Wahtimamatun nasi tatafawat. Adapun perhatian yang ditumpahkan manusia, yang dicurahkan manusia berbeda-beda. Manusia memiliki perhatian yang beda-beda. Wa innama tu'lamu minhum 'inda hasrajatir ruh. Tetapi sesungguhnya akan diketahui apa yang paling berharga bagi seseorang, apa yang paling dia pentingkan, tatkala ruhnya akan keluar dari dalam dirinya. Ini yang akan menjadi standar sebenarnya apa ambisi seseorang. Handphone saya ini, mikrofon saya jelas. Kata beliau, ihtimamatun nasi tatafawat. Perhatian manusia yang mereka curahkan padanya berbeda-beda. Ya. Ada yang perhatiannya pada perusahaannya, pada perdagangannya, ya, pada dunianya, pada jabatannya, pada anaknya, pada istrinya, macam-macam. Berbeda-beda. Wa innama tu'lamu minhum 'inda hasrajatir ruh. Tetapi standar diketahuinya seseorang apa yang menjadi terpenting dalam hidupnya, apa ambisinya, itu tatkala ruhnya akan keluar dari dalam badannya. Fi wasiyatil mayyit lil hayy. Tatkala seseorang akan meninggal, apa yang diwasiatkan kepada keluarganya yang masih hidup, itulah akan tampak. Bahkan kita katakan ambisi seseorang bukan hanya wasiat yang akan dia tinggalkan sebelum matinya. Bahkan ambisi seseorang akan melahirkan ucapan apa yang keluar terakhir dari dalam dunia ini. Yang ambisinya dunia, yang keluar adalah ucapan dunia. Lihatlah kitab Da'wah Dawa. Ibn Qayyim menyebutkan banyak orang yang dikatakan kepadanya dalam keadaan sakarat, "Qul la ilaha illallah." Dia berkata, "Hadza rakhis." Barangku ini murah. Ini obral. Ini harganya, ya, harta, banting harga. Subhanallah. Ini baju harganya murah. Ini saya jual rugi. Ya. Dikatakan kepada sebagian mereka, "Qul la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah, maka dia berkata, "Mana jalan ke kamar mandi munjab?" Sebagaimana kisah yang termuat dimuat oleh Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah, seorang yang telah tua renta. Ya, datanglah seorang budak wanita belia yang cantik jelita. Dia melihat pintu rumah orang tua ini mirip dengan kamar mandi. Maka dia bertanya, "Mana kamar mandi?" Ke arah kamar mandi munjab. Dikatakan, "Ini rumahnya sendiri." Masuklah sang wanita itu, kemudian dia kunci pintu tersebut. Subhanallah. Dan dia ingin zinahi perempuan ini. Berkatalah seperempuan, "Tunggulah sejenak. Ya, alangkah indahnya jika kau keluar sebentar. Kau siapkan untuk kita nanti setelah, ya, kita berpetualang cinta. Kau siapkan minuman, makanan. Pergilah sebentar." Dan dia pergi dan dia lupa mengunci pintu. Ketika dia pergi, keluarlah perempuan ini. Ketika dia pulang, dia tidak dapat dia perempuan ini. Dia seolah-olah tergila-gila. Subhanallah. Sebentar-sebentar dia katakan, suara perempuan tersebut, "Mana ke arah kamar mandi fulan? Mana ke arah kamar mandi fulan?" Ketika mau matinya dikatakan kepadanya, "La ilaha illallah." Dia katakan, "Mana sih arah kamar mandi fulan? Mana ke kamar mandi munjab?" Subhanallah. Dia ulang-ulang ya perkataan perempuan ini. Maka kita katakan, ihtimamatun nasi tatafawat. Ya, ambisi manusia berbeda-beda. Tapi ambisi tersebut akan muncul mencuat kapan? Tatkala seseorang mau meninggal. Adapun ahlul iman, akhir kehidupan mereka ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada yang baca Quranul Karim. Subhanallah, yang mengakhiri hidupnya dengan membaca Quranul Karim, yang baca hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Begitulah manusia. Syekh Al-Albani rahimahullah di akhir kehidupannya dalam kondisi sakarat, tiap kali dia siuman daripada pingsan, dia perintahkan murid-muridnya membacakan kepadanya hadis-hadis sahih ataupun hadis dhaif yang telah dia tuliskan. Subhanallah. Begitulah manusia. Jadi bukan hanya wasiat yang akan menjelma apa menjadi pesan terakhir, bahkan ucapan. Subhanallah. Ada seorang dikatakan kepadanya, "Qul la ilaha illallah." Dia mengatakan, "Tintana, tintana." Ya. Dia dengungkan lagu-lagu. Subhanallah. Dan dia meninggal dengan lagu-lagu tersebut. Faminhum man yusi zaujatahu bimalih. Ada orang yang sibuk mewasiatkan istrinya dengan hartanya. "Ini hartaku, kuwasiatkan kepadamu." Ya. pada tempat fulan, ruku kita ada sekian, toko kita sekian, rumah-rumah kita sekian, ya. Wa minhum man yusi habibahu bi wadhifatihi wa sultanihi, ada yang mewasiatkan kekasihnya, ya, anaknya, putranya, dengan kekuasaan yang dia kuasai. Setelah saya mati, kau pegang kekuasaan ini, jangan ambil, jangan diambil orang, jangan berikan kepada orang lain. Sebelum dia mati, telah disepet putranya menjadi penguasa. Subhanallah. Begitulah kita lihat, ya, ketika dia menjadi orang nomor satu, orang nomor dua, dia akan siapkan putra penggantinya. Begitulah manusia, ya. Wa minhum man yusi waladahu bi ikhwanih, di antara orang ada yang mengusirkan kepada anaknya untuk memperhatikan saudara-saudaranya, begitulah seterusnya. Naam. Wa afdaluhum, wa afdaluhum man yusil 'abda bi rabbih, man yusi, wa afdaluhum man yusil 'abda bi rabbih, walidhalika kana at-tauhid wasiyatal anbiya'i 'alaihim as-salatu was-salam 'inda mautihim. Qala Allahu ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Jadi manusia akan memberikan wasiat sesuai apa yang dianggapnya paling penting dalam hidupnya. Ada yang mewasiatkan keluarganya dengan dagangannya, perusahaannya, macam-macam. Ya. Wa afdaluhum, yang paling utama di antara manusia, man yusil 'abda bi rabbih, yang mewasiatkan seorang hamba agar menyembah Tuhannya. Walidzalika kana at-tauhidu wasiyatal anbiya, karena itulah tauhid adalah wasiat para nabi. Yang paling utama adalah orang tua mewasiatkan kepada putranya agar jangan sampai kau rubah-rubah agamamu, jangan sampai kau mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Jangan sampai kau sekutukan Allah Subhanahu wa taala setelah matiku. Ini wasiat termulia, ini wasiat yang paling utama, dan itu yang dikerjakan para nabi. Qala Allah taala, ya, ketika para nabi akan meninggal, itu yang mereka wasiatkan. Di antaranya Allah menceritakan kepada kita dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, dan wasiat, dan Ibrahim telah mewasiatkan dengan kalimat tauhid kepada anaknya. Demikian juga Yaqub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya Ismail, Ishaq, dan Ishaq mewasiatkan kepada anaknya Yaqub. Yaqub pun mewasiatkan kepada anak-anaknya. Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Inilah wasiat yang paling utama. Allah mengatakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut, apakah kalian menyaksikan bagaimana tatkala kematian menjemput Yaqub? Idh qala libanihi, tatkala Yaqub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah saya? Apakah kalian menyembah batu? Apakah kalian menyembah hantu? Apakah kalian menyembah kayu? Apa yang kalian sembah? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahak, kami menyembah Tuhanmu. Wa ilaha abai, kami menyembah Tuhan nenek moyangmu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah, dialah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, hanya kepadanya lah kami berserah diri. Inilah wasiat yang paling utama, dan inilah wasiat para nabi, dan ini pula wasiat para wali-wali Allah, orang-orang saleh dari umat ini kepada anak-anaknya. Naam. Walihada kana du'atu ila tauhidi afdalu du'atu wa asrafuhum. Afdalu du'ati wa asrafuhum. Li anna da'wata ila tauhidi hiya da'watun ila a'la darajatil iman. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun min syu'ubil iman. Nah, beliau Syekh Abdul Malik masih menjelaskan kepada kita tentang ad-durratul ula, permata pertama, yaitu ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah, dan ikhlas itu ada pada tauhid. Ini yang beliau lanjutkan penjelasannya. Walihada, pada pekan yang lampau kita jelaskan bahwa tauhid itulah pondasi dasar. Barang siapa yang ingin membangun bangunan, hendaklah dia kokohkan pondasi dasarnya. Walihada, oleh karena itu, suara anak jelas di belakang. Jelas ya. Perasaan anak enggak enak mikrofonnya ini. Capek saya. Enggak ada yang bisa setel ini. Enggak sebagaimana biasa. Walihada, oleh karena itu, kanat du'atu ila tauhidi afdhalad du'ati wa asyrafahum. Oleh karena itulah para dai-dai yang mengajak manusia kepada tauhid, maka merekalah sebaik-baik dai. Merekalah semulia-mulia dai. Lebih hilang suara saya lagi. Kita melihat dakwah di lapangan, banyak sekali orang menyeru, ya, kepada berbagai macam daripada perkara-perkara Islam. Ada yang seruannya hanyalah menyeru kepada hati dan hati, hati dan hati, hati dan hati, hati-hati. Qulub, tambah tak enak suaranya. Sibah ini. Abu Faros, hadakallah. Ada yang menyuruh manusia, ya, kepada akhlak, akhlak dan akhlak. Tak pernah dia pedulikan. Ah, ini baru mantap suaranya nih. Nah, mantap. Dikit lagi. Sampai di mana tadi? Nah, banyak iklan malam ini. Ya. Oke. Toyib, sampai di mana Indra? Ada yang menyuruh kepada akhlak. Tak peduli orang mau tungging balik dalam gelimang kesirikan, orang mau menyembah hantu, mau menyembah kuburan, tak peduli. Akhlak. Ada yang menyeru kepada khilafah, harga mati khilafah. Tak bergeming daripada khilafah. Orang mau tenggelam dalam riya, tak peduli. Syirik besar, menyembelih untuk selain Allah, tak peduli. Ya. Ada yang menyuruh manusia kepada parlemen, kursi, jabatan, kekuasaan, macam-macam seruan-seruan dai. Ya. Tapi yang paling utama, wa afdaluhum, merekalah dai-dai yang menyuruh manusia kepada tauhid. Karena ini akar, karena ini pondasi. Ya. Yang di atasnya dibangun segala macam amalan-amalan. Li'anna da'wata ila tauhidi hiya da'watun ila a'la darajatil iman. Karena menyuruh manusia kepada tauhid, menyuruh manusia kepada tingkatan tertinggi daripada tingkatan-tingkatan iman. Karena iman bertingkat-tingkat, yang tertingginya adalah tauhid. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu 70 cabang lebih. Kalau bid'un wa sittuna syu'batan, atau 60 cabang lebih. fa afdhaluha la ilaha illallah, yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah cabang yang paling utama. Wa adnaha, yang terendah adalah imatatul adha 'anil thariq, yang senantiasa berupaya menjauhkan segala sesuatu yang dapat menyakiti orang di jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah bagian daripada cabang-cabang keimanan. Maka di sini yang tertinggi apa? Tauhid. Maka yang paling utama di antara para dai adalah yang tak pernah melupakan tauhid. Bicara tentang adab pun pasti nyangkut tauhid. Bicara tentang khilafah pun nyangkut tauhid. Bicara tentang fikih pun nyangkut tauhid. Tak pernah lepas tauhid. Subhanallah. Bahkan kalau dia mengajarkan anak-anak apapun pelajaran biologi, tak lepas tauhid. Subhanallah. Fisika, kimia, tak lepas tauhid. Subhanallah. Apapun yang dia dakwakan, dia serukan, pasti di sana tauhid tak akan pernah lepas. Perhatiannya tauhid. Bukan maknanya kita enggak bicara yang lain-lain. Di masjid ini kita bicara banyak hal. Di sini kita bicara tafsir, di sini kita bicara hadis, di sini kita bicara fikih, di sini juga kita bicara tauhid. Subhanallah. Ya. Tapi jangan sampai tauhid dilupakan, apalagi diabaikan, apalagi dianggap tauhid memecah belah orang. Jangan bicara-bicara tauhid lah. Jangan ganggu-ganggu syirik. Ya, jangan ganggu-ganggu dan sebut-sebut ini syirik. Ya, ini tauhid, nanti orang berselisih, nanti orang berbeda pendapat, nanti orang bertikai, biarkan saja. Yang penting kita kumpul ramai-ramai. Yang penting kita jalan bersama bareng. Yang ini mau nyembah kuburan, ini mau nyembah hantu, ini bergantung jimat, bergantung pada keris, ini bergantung kepada sapi, biarkan. Tak benar. Subhanallah. Ini keliru dan fatal. Ya. Qala an-Nawawi, na'am iqra. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد والذي لا يصح شيء من شعب إلا بعد صحته. نعم. قال النووي رحمه الله. Berkatalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dari mazhab Syafi'i, yang terdepan dalam mazhab Syafi'i, yang paling alim daripada ulama-ulama Syafi'iyah, ahlu tahqiq. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد. Nabi telah mengingatkan dalam hadis ini bahwasanya yang paling utama adalah seruan kepada tauhid yang wajib bagi setiap orang. والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. Karena segala macam cabang-cabang iman yang berapa tadi jumlahnya, 70 lebih atau 60 lebih, semuanya tak akan dapat diterima, tidak akan sah semua cabang-cabang iman kecuali tegak di atas tauhid. Pergi haji pun dia tak guna, andai kata terjerumus dalam kesyirikan. Ya, sebelum pergi haji nanya kepada dukun dia dulu, Pak Dukun, hari apa saya berangkat? Contoh saja. Sebelum pergi haji dia siapkan jimatnya terlebih dahulu. Sebelum haji, ya, punya itikad, nanti di kuburan baki aku akan ambil tanah kuburan. Subhanallah. Macam-macam. Nanti ketika di Ka'bah, nanti ketika macam-macam. Ya. Macam-macam seruan manusia, macam-macam yang dilakukan manusia. Subhanallah. Apapun yang mereka lakukan daripada ibadah, jika tidak bertumpu di atas tauhid yang benar, semuanya sia-sia. Subhanallah. Naam. Qultu bal hadhi syu'ab la tathbutu fi qalbi imri'in wala tathmuru ala jawarihi wala tusmiru ala jawarihi illa bihasiba illa bihasabi ma qama bil 'abdi li hadhihi al kalimati tayyibati min ma'anin. Na'am. Qultu, berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani, bal hadhi syu'ab la tanbutu fi qalbi imri'in, bahkan semua cabang-cabang keimanan ini tak akan pernah tumbuh dalam hati seorang mukmin, wala tusmir, apalagi memberikan buah, ala jawarihi, yang terwujud dalam segala macam perbuatan-perbuatan anggota tubuhnya, illa bihasabi ma qama bil abdi li hadhihi al kalimati thayyibati min ma'anin, kecuali ya bagaimana porsi dan posisi kalimat thayyibah, kalimat tauhid bersemayam di dalam hatinya yang dipahaminya makna-maknanya. Semakin tinggi pemahaman terhadap tauhid, semakin dahsyat akan membuahkan amal. Subhanallah. Semakin dahsyat akan membuahkan amal. Ya. Semakin dahsyat anggota tubuhnya beramal karena begitu dalam pengetahuannya tentang tauhidullah tabaraka taala. Naam. Wa li anna islahat tauhidi min ad-dini bi mi'ati islahil qalbi bima thabati. Wa li anna islahat tauhidi min ad-dini bi mi'ati bima thabati bi mi'ata لا بمثابة بدرجتي بمثابة إصلاح القلب من الجسد. ففي حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلب. ولأن إصلاح التوحيد من الدين, karena upaya memperbaiki tauhid bagian daripada agama, yang mana dia bagian daripada agama, bimathabati islahil qalbi minal jasad, sama perumpamaannya dengan upaya seseorang memperbaiki hatinya, ya, yang mana hati tersebut bagian daripada jasadnya. Tauhid bagian daripada agama. Memperbaiki tauhid memperbaiki semua agama, memperbaiki hati memperbaiki semua jasad. Kalau antum dengar kajian herbal, ya, ustaz kita, ya, hafizahullah tabaraka taala, ustaz siapa? Abu Muhammad. Senantiasa dia katakan dari hati berpangkal segala macam penyakit. Ya enggak? Selalu. Dan dia selalu anjurkan hati ini akan menjadi kuat dengan, bukan hanya dengan memakan segala macam bentuk makanan yang sehat, itu bagian daripadanya, tapi yang lebih dalam daripada itu adalah bagaimana hati ini terisi dengan iman, terisi dengan ilmu. Yang dia selalu ingatkan ini ada pada majlis para thullabul ilmi, para da'i, di sana majlisnya. Ya atau enggak? Salah yang saya ucapkan? Enggak salah. Subhanallah. Ya. Dari sini berpangkal kesehatan seseorang. Subhanallah. Hati yang sehat maka akan melahirkan ya anggota tubuh yang sehat pula. Tapi hati yang sakit melahirkan anggota tubuh yang sakit pula. Demikian jugalah agama. Tauhid yang sehat yang benar melahirkan agama yang benar. Tauhid yang rusak melahirkan cara beragama yang rusak yang ditolak. Fa fi hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dalam hadis Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ala, ingatlah, wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada satu gumpal daging, idza salahat salahal jasadu kulluh, jika segumpal daging ini baik, baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, jikalah rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ala wahyal qalbu, maka dialah hati. Demikian juga iman, jika demikian juga dengan akidah, demikian juga dengan tauhid. Apabila dia rusak, rusaklah semua cabang-cabang amal. Solatnya tak ada gunanya, sia-sia. Zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, semua sia-sia. Nah. Wa fihi dalilun wadihun ala anna islah at-tauhidi alladhi yantaliku asluhu min al-qalbi wa huwa aslu kulli islahin wa 'azamihi. Naam. Wa fihi dalilun wadih, dan ini menunjukkan hal yang nyata sekali, ala anna islah at-tauhid, mereformasi nilai-nilai tauhid, memperbaiki tauhid, alladhi yantaliqu aslu minal qalbi, yang mana tentunya tauhid ini akan berangkat dasarnya dari dalam hati, huwa aslu kulli islahin, dialah pusat daripada segala macam yang akan direformasi setelahnya, wa 'azamihi, dan itu yang paling agung. Orang selalu mendengungkan reformasi-reformasi, KKN, segala macam. Jika tauhidnya keropos, tak ada gunanya. Ya, tahun 98 disuruhkan, ya, KKN. Jatuhlah ketika itu rezim, ya, Fulan. Kemudian apa yang terjadi? Apakah berhenti KKN? Tidak. Subhanallah. Akar masalah bangsa ini ada pada tauhid. Dan akar seluruh masalah umat Islam sedunia ada pada tauhid. Subhanallah. Ya, tauhid yang benar akan meredam segala macam itu kemaksiatan. Kalau tauhidnya benar, mungkin jadi tukang begal? Mustahil. Takut kepada Allah, itu mana pemuda-pemuda tukang begal bersimpu di hadapan para ulama? Tak makan mereka kajian-kajian tauhid. Itu para koruptor, andai kata berdekam dalam dirinya tauhid, tak akan mungkin dia korupsi. Subhanallah. Tak akan mungkin orang menipu, tak akan mungkin segala macam tindakan kriminal, narkoba, apapun juga, tak akan mungkin dapat tegak jika dalam dirinya ada tauhid yang kuat. Dialah imunisasi, dialah imun membuat seorang kebal daripada segala macam godaan-godaan syubhat dan syahwat. Jika tauhidnya benar, tak akan mungkin laku dakwah kaum Rafidah, tak akan mungkin laku dakwah kaum Khawarij. Mustahil. Subhanallah. Mereka gulung tikar karena pondasi ini. Wallahi, sedikit yang memperhatikannya dari para-para da'i, mungkin ribuan ya para da'i, tapi menyentuh perkara tauhid sedikit. Yang ada adalah para da'i sibuk berbincang pada politik-politik praktis, memilih si fulan, menjatuhkan si alan. Subhanallah. Jadilah masjid-masjid menjadi tempat orasi untuk menaikkan si fulan, menjatuhkan si alan. Allahu Akbar. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang Allah rahmati. Subhanallah. Mana tauhid diajarkan? Ya. Nah. وعلى هذا فإن جميع الدعوات القائمة على دعوى الإصلاح والتي لا تركز على التوحيد ولا تنطلق منه يصيبها من الانحراف بحسب بعدها من هذه الأصل العظيم كالذين أفضوا أعمارهم كالذين أفنوا أعمارهم في إصلاح معاملة الخلق فيما بينهم ومعاملتهم للخالق أي معتقدهم فيه مجانب لهدي السلف الصالح. وعلى هذا ini paragraf terakhir untuk malam hari ini supaya antum tenang. Panjang kali kapan berhenti ini. Ini paragraf terakhir malam hari ini. Wa ala hadha, oleh karena itu, fa inna jami'ad da'awatil qa'imati ala da'wal islah, semua dakwah-dakwah yang berusaha untuk memperbaiki kondisi umat Islam, memperbaiki kaum muslimin, semua seruan-seruan, semua cara dengan berbagai macam ragam coraan yang berupaya untuk mengembalikan kejayaan Islam, tapi wallati la turakkizu ala tauhid, tak pernah mereka ambil bagian membahas tentang tauhid. Wala tantaliqu minhu, bahkan semua dakwah ini tak pernah berangkat daripada tauhid. Sebagian dakwah khilafah, tauhid enggak pernah dibahas. Subhanallah. Akhlak, hati, macam-macam. Ya. Sebagian dakwah tauhid. Tauhid saja, tak pernah dibahas tauhid. Subhanallah. Ya, nama-nama Allah, sifat-sifatnya bagian daripada tauhid, tak menjadi bagian pembahasan. Tauhidul ibadah tak menjadi bagian bahasan. Yang dia bahkan sebagian daripada mereka kaum Khawarij yang mengatakan yang lebih berbahaya daripada syirkul kubur, syirkul kusur. Subhanallah. dalam suatu YouTube yang diunggah. Orang ini tak perlu saya sebutkan namanya. Apa dia katakan? Yang lebih berbahaya sekarang bagi Islam, syirkul qusur, kesyirikan yang ada dalam istana-istana, bukan syirik kubur. Allahu Akbar. Batil. Subhanallah. Ya. Jadi kata beliau, yang tak tegak dengan tauhid, la tantaliqu minhu, tidak berangkat dari nilai-nilai tauhid, yusibuha minal inhiraf, pasti akan ditimpa penyimpangan. Lihatlah semua jemaah-jemaah dakwah macam-macam, ya, akan ditimpa penyimpangan, bihasabi bu'diha min hadzal asl azim, sejauh apa dirinya atau mereka kelompok yang daripada tauhid, sejauh itu pulalah yakni keberhasilan dari mereka, dan sedahsyat itu pulalah penyimpangan akan datang kepada mereka. Kalladzina afnau a'marahum, bagaikan orang-orang yang telah menghabiskan usia mereka, fi islahi muamalatil khalqi fi ma bainahum, sibuk mendawahi makhluk agar memperbaiki hubungan sesama mereka. Ini adalah kebaikan, tidak kita ingkari. Tetapi masalahnya, wa muamalatuhum lil khaliqi ay mu'taqaduhum fihi mujanibun li hadyi salafis salih, selalu sibuk mengajak orang untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia, tapi lupa, ya, sibuk menyuruh orang agar memenuhi hak makhluk, tapi lupa hak Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingatkan orang, hak rakyat, hak rakyat, penguasa berikan hak rakyat, penguasa berikan hak rakyat. Tapi mereka lupa hak Allah Jalla wa ala. Tiap hari orang subhanallah demo apapun mereka ruak, yang mereka minta apa, hanya gara-gara perkara apa? Perkara hak-hak mereka yang diabaikan. Ya atau tidak? Ayo antum jawab, ya atau tidak? Ya. Tapi adakah mereka yang peduli hak Allah yang mereka abaikan? Wallahi tidak. Banyak hak Allah yang diabaikan. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kuburan-kuburan dikultuskan yang dipuja. Banyak. Subhanallah. Yang mereka tuntut adalah turun dari jabatan, ganti si fulan. Turun dari jabatan, ganti si alan. Siapapun yang naik, bukan ini akar masalah. Akar masalahnya ada pada tauhid yang rusak. Subhanallah. Maka antum tak usah begitu heboh dengan seruan-seruan orang, ya. Dalami pelajaran tauhid, amalkan konsekuensi tauhid, pelajari agama Allah. Apa yang kita ketahui benar, amalkan. Apa yang kita ketahui salah, tinggalkan. Kata Rasulullah, da'il ammah, tinggalkan orang banyak. Tuhan Allah, jangan ikut-ikutan. Dalam beragama kita tak boleh ikut-ikutan. La takun kal imma'ah, jangan jadi orang ikut-ikutan. Semua orang ke barat, dia ke barat. Semua orang ke timur, dia ke timur. Tidak, tiap orang harus punya prinsip dalam hidupnya. Subhanallah. Ikutin-ikutin ini tak bagus, ya. Demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah, kajian kita malam hari ini kita padakan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tandai, ya. Ustaz Ferry, antum ketua kelas kitab Situ Duror, antum yang beritahukan sampai di mana, nanti kita mulai dari mana lagi. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.